Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita akan lanjutkan pelajaran syarah Masail Jahiliyah. Pembahasan tentang sifat-sifat serta ciri-ciri khas Ahlul Jahiliyah, yang mana tentunya tidaklah kita mempelajarinya, tidaklah kita membahasnya kecuali agar kita tidak terjerumus kepadanya, agar kita tidak terjerumus kepadanya ketika kita mempelajari hal-hal seperti ini. Ketika kita belajar hal-hal seperti hal-hal yang buruk, hal-hal yang terlarang, hal-hal yang merupakan perbuatan yang diingkari dalam syariat, tentu diantara tujuannya juga untuk menyampaikan kepada orang lain untuk mengingkarinya. Namun hal yang pertama, faedah pertama dan juga tujuan utamanya adalah agar kita tidak terjatuh kepadanya. Tujuan utamanya adalah agar kita tidak terjatuh kepadanya. Adapun menghukumi orang tentangnya, maka ini langkah yang kedua, dan ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu, yang memiliki kedudukan, yang memiliki kewajiban tentangnya. Ya. Adapun untuk kita, pertama kali atau hal yang faedah terbesarnya adalah agar kita tidak sampai terjatuh kepadanya, dan juga agar orang-orang yang di bawah ya pengajaran kita, di bawah pengayoman kita, juga terhindar darinya. Masalah yang akan kita bahas hari ini adalah masalah ke-119 yang diberi judul Al-Muhajah Fima Laisa Lahum Bi'ilm. Berdebat, tindakan mereka berdebat dalam hal yang mana mereka tidak memiliki ilmu padanya, tidak memiliki ilmu tentangnya. Ya, berkata Syekh Muhammad Abdul Wahab, al-mukhasamatuhum mukhasamatuhum fi ma laisa lahum bi'ilm. Tindakan mereka berdebat tentang hal-hal atau pada hal-hal yang mereka sendiri tidak memiliki ilmu tentangnya. Asy-Syarh berkata Syaikh Fauzan hafizahullah taala, ay anna ahlul jahiliyah yujadiruna wa yukhasimuna fima laisa lahum bihi ilm. Yaitu bahwasanya di antara sifat kebiasaan dan ciri khas ahlul jahiliyah adalah tindakan mereka berdebat padahal saling menyerang pada apa-apa yang mereka tidak memiliki ilmu tentangnya. Wal wajib, padahal yang harusnya, yang seharusnya annal insan la yujadilu illa bi'ilm. Seorang tidaklah berdebat kecuali pada atau dengan ilmu yang ia miliki, dengan bukti-bukti burhan, dalil-dalil ya yang ia ketahui. Amma ma la ya'lamuhu, adapun hal-hal yang ia tidak ketahui, adapun hal-hal yang tidak ia ketahui, tidak ia pahami, bukan bidangnya, maka fa innahu yaskutu anhu, maka seharusnya ia diam tentangnya, tidak ikut-ikutan ya, karena setiap hal memiliki orang-orang yang merupakan ahli tentangnya ya, ahli tentangnya. Seorang yang bukan dokter tidak perlu ikut-ikutan berdebat tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu kedokteran. Demikian pula seorang yang bukan ahli fikih tidak atau jangan ikut-ikutan ya berdebat dalam hal-hal yang berkaitan dengan fikih. Ya, karena jikalau ia berdebat pada hal-hal yang bukan keahliannya, ia hanya berdebat dengan hawa nafsu tanpa dalil. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluh. Bahkan mereka mendustakan hal-hal yang mana mereka tidak melampaui atau tidak mereka kuasai ilmu tentangnya, walamma ya'tihim ta'wiluh, serta penjelasannya belum sampai kepada mereka. Yani kalau Syaikh Fauzan haqiqatahu allati ya'ul ilaiha, yaitu makna sebenarnya, hakikatnya, yang mana itu adalah hal yang menuju kepadanya, hal yang mana apa-apa yang mereka ingkari seharusnya mereka ketahui hal tersebut, ya. Kemudian kata beliau, wa hadza yatadamman nahiyatain, dan hal ini yaitu larangan dari mendustakan serta mengingkari hal yang tidak diketahui, yatadamman nahiyatain mengandung dua hal. An-nahiyatul ula, sisi yang pertama, atau mengandung dua sisi. Sisi yang pertama, annal insana la yadkhulu fi ma la ya'lam wa la yunkiru ma la ya'lam, bahwasanya seorang janganlah atau terlarang bagi ia untuk masuk pada apa-apa yang tidak ia ketahui. Wa la yunkiru ma la ya'lam, ia juga tidak boleh mengingkari apa yang tidak ia ketahui. Bal yaqulu Allahu a'lam, bahkan hendaknya ia mengatakan Allahu a'lam. Perhatikan, dalam sisi yang pertamanya ada dua hal. Pertama, jangan masuk kepada suatu hal yang tidak ia ketahui. Ditanya tentang suatu hal yang mana ia tidak paham, ditanya tentang suatu hal yang mana ia tidak mengetahui ilmu tentangnya, tidak memahami pertanyaannya dan hal-hal selainnya yang menyebabkan kemungkinan salah, maka janganlah ia memaksakan untuk menjawab. Bahkan katakan Allahu a'lam. Atau bagian yang kedua adalah wala yungkir bima la ya'lam. Janganlah ia mengingkari suatu hal yang tidak ia ketahui. Ia melihat suatu perbuatan dan ia tidak yakin hukumnya terlarang lalu ia ingkari. Tidak boleh seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Oleh karena itu para ulama ketika membahas masalah amar ma'ruf nahi mungkar, ketika membahas masalah nahi mungkar, mereka menyebutkan tidak boleh seorang mengingkari kecuali dengan ilmu yang yakin bahwasanya, atau ghalabatul dhon, bahwasanya hal itu adalah hal yang mungkar. Hal yang mungkar. Ya. Ia yakin bahwasanya ini kemungkaran. Dia tahu dengan jelas ini kemungkaran. Ya. Maka orang-orang yang boleh mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang agak rancu hanyalah orang-orang yang memiliki ilmu. Adapun orang-orang yang tidak memiliki ilmu, yang kurang ilmunya, maka ia boleh mengingkari pengingkaran atau kemungkaran-kemungkaran yang jelas, ya, yang jelas semua orang tahu itu kemungkaran, atau ia mengingkari melanjutkan tangan para ulama. Ulama mengingkari perbuatan tersebut, ia ikut mengingkarinya dengan menyebutkan pengingkaran ulama ini. Adapun ia mengingkari dari diri sendiri hal-hal yang ia tidak ketahui, atau tidak jelas baginya, tidak bisa ia pastikan bahwasanya itu kemungkaran, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Karena bisa jadi suatu hal yang ia kira kemungkaran ternyata bukan kemungkaran. Bisa jadi suatu hal yang ia kira itu adalah perbuatan yang terlarang ternyata terjadi perselisihan di antara para ulama tentangnya. Bisa jadi suatu hal yang ia kira bahwasanya itu bid'ah secara mutlak ternyata sebagian ulama membolehkannya. Ternyata sebagian ulama, ya, menganggapnya sunnah. Maka hal-hal seperti ini, ya, bukanlah lahannya atau bukanlah tempatnya seorang yang tidak memiliki ilmu tentangnya. Bukanlah tempatnya orang yang memiliki ilmu tentangnya. Bukan artinya kita menutup bab amar ma'ruf nahi munkar. Tetap amar ma'ruf nahi munkar harus berjalan. Namun setiap orang memiliki tempatnya masing-masing. Ya, setiap orang memiliki tempatnya masing-masing. Ya. Perkara-perkara yang tidak, atau perkara-perkara yang rinci, perkara-perkara yang dalam, perkara-perkara yang bisa menimbulkan masalah besar, ini diserahkan kepada para ulama pengingkarannya, karena mereka yang tahu apakah hal tersebut benar-benar suatu hal yang harus diingkari, dan apakah pengingkaran akan menghentikan kemungkaran tersebut atau justru, ya, menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Karena bisa jadi terkadang, ya, tindakan mengingkari kemungkaran justru menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. ولهذا يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولكن الله تعالى برفرمان kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Rabbku tambahkanlah untukku ilmu. Fal insan la yadda'i annahu ahata bil ilm, maka seorang tidak boleh ia mengaku merasa bahwasanya ia telah menyempur atau meliputi seluruh ilmu, memiliki berbagai ilmu. Ya, ia mengetahui, misalnya ketika ditanya suatu hal, ia yakin bahwasanya ia telah mengetahui setiap hal. Ya, lalu ia berusaha menjawab semua pertanyaan yang datang kepadanya, baik ia pahami maupun tidak ia pahami. Bahkan hendaknya ia taqasur, ia selalu merasa kurang. Selalu merasa kurang dalam hal ilmu. Karena tindakan seperti ini, merasa kurang, menyebabkan seorang lebih warak, lebih berhati-hati ketika berkata. Demikian juga menyebabkan ia lebih ya ingin untuk mempelajari dan menambah ilmunya. Ya. Adapun jika seorang merasa ilmunya sudah cukup, sudah banyak, maka ini menyebabkan ia terkadang sombong. Ya. Terkadang sombong sehingga justru ia terpleset dalam hal-hal yang seharusnya tidak terjadi kesalahan padanya. Wa ya'rifu qadra nafsihi, hendaknya ia mengetahui kadar dirinya. Walau kana 'indahu 'ilmun katsir fama khafiya 'alaihi aktsar, bahkan jikalau ia memiliki ilmu yang banyak, saya sudah belajar sekian puluh tahun ya, fama khafiya 'alaihi aktsar, maka hal yang tidak ia ketahui jauh lebih banyak. Hal yang tidak ia ketahui jauh lebih banyak. Yang telah jelaskan sebelumnya ya, cerita Imam Malik ditanya dengan banyak pertanyaan, ia hanya menjawab sebagiannya. Ini Imam Malik. Imam Malik yang mana ya ilmunya tidak bisalah disifatkan lagi oleh orang seperti kita. Ya, begitu banyak ilmunya. Namun masih seperti ini. Ya, apalagi orang-orang setelahnya ya, orang-orang kita mungkin seperseratusnya ya tidak sampai kepada ilmu seperti Imam Malik. Ya, kalau kita baca sirah-sirah para ulama, kisah-kisah para ulama akan terlihat betapa tawadhu'nya mereka dan betapa mereka menganggap sedikitnya ilmu yang mereka miliki. Ya, padahal mereka a'immah. Padahal mereka adalah a'immah. Maka apalagi orang-orang seperti kita. Allah jalla wa ala yaqulu wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Dan Allah taala firman, dan di atas setiap orang yang memiliki ilmu ada orang yang lebih alim. Ada orang yang lebih banyak ilmunya. Hatta yantahil ilm ilallah subhanahu wa ta'ala. Hingga puncaknya sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahiyatus tsaniyah. Sedangkan sisi yang kedua dari ayat di atas. Annahu la yunkiru syai' alladhi ya'lamuhu ghairu. Tidak boleh bagi seorang untuk mengingkari sesuatu yang diketahui oleh orang lain. Ya. Artinya ia tidak menjadikan ya tahu atau tidak tahunya dirinya sebagai sebuah standar. Kalau dia tahu maka pendapat tersebut benar. Adapun kalau orang lain menyebutkan suatu pendapat, menyebutkan suatu ilmu, tapi dia tidak tahu, yang dianggap salah. Dia ingkari. Kenapa? Saya enggak tahu. Saya enggak sampai kepada saya. Enggak boleh seperti ini. Ya, ini adalah bentuk kesombongan. Ya, kesombongan menolak kebenaran yang datang dan menjadikan dirinya sebagai standar. Ya, apa yang saya tahu maka itu kebenaran, apa yang tidak saya ketahui maka itu tidak ada. Ya. Fa idza kana 'inda ghairika 'ilmun khafiya 'alaika fala tunkir ma 'inda ghairik. Jikalau orang lain memiliki ilmu yang tidak engkau ketahui, yang tersembunyi atasmu, fala tunkir ma 'inda ghairik, maka janganlah kamu mengingkari apa-apa yang ada pada orang lain. Ya, ketika diajak bicara ada yang menyebutkan ini pendapat saya berdasarkan pengalaman saya, lalu pengalaman saya berdasarkan dalil yang saya ketahui, berdasarkan ilmu yang saya ketahui, lalu kita ingkari dengan bahwasanya kita tidak ya, tidak mengerti tentang hal itu, tidak mengetahui tentang hal itu. Ya, ini bentuk yang kedua yang disebutkan dalam ayat tadi. Ya. Fama ahadu minal bashar u'tiyal ilma kulla, maka tidak ada seorang pun yang memiliki ilmu seluruhnya, diberikan kepadanya ilmu seluruhnya, tidak ada seorang yang seperti ini. Walihada yaqulul ulama hadhil ibara allati yukarrirunaha daiman man hafidha hujjah ala ma lam yahfaz. Oleh karena itu para ulama selalu menyebutkan ya suatu ungkapan yang selalu mereka ulang-ulang ya, man hafidha hujja ala ma lam yahfaz. Siapa yang mengetahui, memiliki hafalan tentang suatu, maka ia hujjah, maka ia merupakan hujjah atas orang yang tidak mengetahui. Ya, atas orang yang tidak mengetahui. Artinya, karena orang yang tidak mengetahui tidaklah bisa mengatakan bahwasanya orang itu salah. Dia tidak mengetahui. Sedangkan orang yang mengetahui ia bisa mengatakan bahwasanya kamu kurang dalam pengetahuan kamu, buktinya kamu tidak mengetahui ilmu yang saya saat ini ketahui. Ya. Oleh karena itu kita sering lihat para ulama ya, ketika mereka menyebutkan pendapat mereka atau membantah pendapat yang lainnya, mereka menyebutkan la a'lamu dalil, la a'lamu fihi dalil, atau la a'lamu dalilan fihi, saya tidak tahu ada dalil tentangnya. Tidak mengatakan tidak ada dalil secara mutlak. Tidak mengatakan tidak ada dalil secara mutlak. Karena bisa jadi ada dalil namun tidak sampai kepadanya. Ada dalil namun ia tidak mengetahuinya. Ada dalil namun ia ya tidak sampai pemahaman dia terhadap bahwasanya hasil adalah sebuah dalil, ya, adalah sebuah dalil. Oleh karena itu kalau seorang belajar usul fikih akan belajar bahwasanya adamul ilm laisal ilmu bil adam. Ketidaktahuan itu bukan pengetahuan bahwasanya hal itu tidak ada. Ketika kita tidak mengetahui suatu hal, bukan artinya hal itu tidak ada. Ya. Ketika kita tidak mengetahui dalil tentang suatu hal, itu tidak menunjukkan bahwasanya tidak ada dalil sama sekali tentang hal tersebut. Ya. Ya, adamul ilm laisal ilmu bil adam. Ketidaktahuan kita tentang suatu hal bukanlah artinya kita tahu bahwasanya itu tidak ada. Ya. Demikian pula dalam masalah ini banyak terjadi dalam masalah-masalah khilaf fiqhi. Khilaf fiqhi, ya, khilaf-khilaf dalam masalah fiqih. Ya. Oleh karena itu tidak pantas bagi seorang, apalagi orang-orang seperti kita yang baru belajar sedikit, mengerti hadis sedikit, mengerti fiqih sedikit, kemudian mulai ya membantah kalam para ulama atau membenarkan ini pendapat yang benar, ini pendapat yang salah berdasarkan ya penilaian diri sendiri. Penilaian diri sendiri, ya. Orang seperti kita tidak mengerti dalil, ya. Tidak mengerti dalil. Dalil itu bukan cuma hadis atau ayat dan hadis, ya. Masalah ayat dan hadis saja. Terkadang itu dalil akan tapi kita tidak paham aja cara pendalilannya. Ya. Hadis ini merupakan dalil tapi kita tidak paham aja cara mengambil dalil darinya. Kemudian selain ayat dan hadis juga ada dalil-dalil yang lainnya seperti ijma, ya, qiyas, ya, istishab atau bara'ah asliyah. Ada juga namanya istihsan. Ada qaul sahabi, perkataan sahabat. Hal-hal ini bisa jadi dalil. Hal-hal seperti ini bisa jadi dalil, ya. Kemudian ya, ada pula kaidah-kaidah yang disimpulkan dari puluhan dalil seperti ya qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih yang disimpulkan dari berbagai dalil, disimpulkan di suatu kaidah atau maqasid syariah yang disimpulkan dari berbagai dalil sehingga menjadi ya suatu kaidah ya. Hal-hal seperti ini perlu diketahui seorang sebelum ia berani mengatakan ya ini pendapat yang benar, ini pendapat yang salah dari dirinya sendiri. Ya kalau kita mengucapkan ini pendapat yang benar menurut Imam Fulan, ini pendapat yang bersalah menurut Imam Fulan, silakan. Namun membenarkan dan menyalahkan, merojihkan dan memarjuhkan dari diri sendiri tidak pantas bagi seorang yang belum mengetahui seluruh dalil-dalil. Ya, apalagi orang-orang kita baru buka buku yang tipis, buku fikih ya, buku fikih perbandingan yang tipis seperti Bidayatul Mujtahid, ada dalil 1-2, kemudian dia mulai membenarkan satu pendapat, menyalahkan satu pendapat berdasarkan dalil yang ada di situ. Padahal di situ cuma ditulis 1 atau 2 hadis. Ya, dari misalnya 30 atau 40 dalil dia sebut cuma 2. Kemudian dia bilang ini hadisnya tidak sahih, maka pendapatnya salah. Ya, tafsir hadisnya juga bukan dari dia sendiri akan tapi dari ulama lainnya. Ya, dari ulama yang lainnya. Bukan dari diri sendiri. Ini seperti ini tidak pantas. Ya, tidak pantas seorang atau melakukan tindakan seperti ini, ya, meremehkan kalam para ulama, menganggap dirinya setara dengan mereka. ya, menganggap dirinya yang setara dengan mereka yang telah belajar puluhan tahun menguasai ya berbagai disiplin ilmu, lalu ia ingin mendudukkan dirinya sendiri bersama dengan mereka dengan alasan hum rijal wa nahnu rijal, mereka laki-laki kita makan laki-laki, mereka makan nasi saya makan nasi, iya mereka makan nasi tapi sambil belajar, kita makan nasi sambil ya bermain-main, ya beda tentunya, beda ya ilmu beda, maka janganlah kita merasa sombong dan mendudukkan diri seperti para ulama lalu berusaha menilai perkataan mereka dengan kekurangan ilmu kita. Kemudian kita lanjutkan wad-dahriyun wal musyrikun wa mu'attilat wa mu'attilatus sifat wa sa'ir ahlud dalal angkaru ma angkaruhu li jahlihim bihi wa kaunihi la tudrikuhum uquluhum. Dan ad-dahriyun ya, orang-orang yang mengatakan segalanya ini berkaitan dengan masa, ya artinya dunia ini ada dan hancurnya hanya berkaitan dengan tahun-tahun, ya. Wal musyrikun, demikian pula orang-orang musyrik, wa mu'attilatus sifat, orang-orang atau para ahlul bid'ah yang menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala, wa sa'ir ahlul dalal, serta orang-orang para orang-orang sesat lainnya, angkaru ma angkaruhu li jahlihim bihi, mereka mengingkari apa yang mereka ingkari dari hal-hal yang ada dalam syariat, li jahlihim bihi, karena mereka tidak mengetahuinya, wa kaunihi la tudrikuhum uquluhum, dan bahwasanya hal tersebut tidak sampai kepada akal mereka. Ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala mereka lihat, apa yang sampai kepada akal mereka terima, yang tidak sampai kepada akal tidak mereka terima. Tidak boleh seperti ini. Tidak boleh seperti ini, ya, melainkan kita harus menerima apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan akal kita sebagai barometer dan standar tentang kebenaran yang sampai. Tentang kebenaran yang sampai. Li'annahum la yu'minuna bil ghaib, karena mereka tidak beriman pada ghaib, yaitu orang-orang musyrikin dan juga dahriyut, ya. Mereka tidak beriman pada yang ghaib, maka hal-hal yang ghaib mereka ingkari, ya. Wa banu madzahibahum 'ala al-qiyasil fasid, sedangkan orang-orang yang ya mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka membangun mazhab mereka, membangun pendapat mereka alal qiyasil fasid, di atas analogi yang rusak, yang salah, yang tidak tepat, ya. Masalah hal ini tentang masalah sifat Allah Subhanahu wa taala mungkin dalam pertemuan-pertemuan yang lalu terkadang sudah saya singgung. Ya. Fadallu an sawa'is sabil, maka mereka pun sesat dari jalan yang sebenarnya. Ya, mereka sesat dari jalan yang benar, ya. Dan sedikit tambahan dalam hal ini, bahwasanya tindakan atau bersesuai dengan dalil, bahwasanya tidak boleh berdebat pada apa-apa yang tidak dimiliki ilmu tentangnya, yang seorang tidak memiliki ilmu tentangnya, ya. Karena jikalau seorang berusaha berdebat tentang suatu hal yang tidak ia ilmui, bukannya ia berhasil memuaskan dan mengalahkan lawannya, akan tapi sebaliknya, ya, pendapat lawannya yang masuk kepada dirinya. Ya, kalau masalah-masalah fikih ini masih ya masuk akal atau masih tidak mengapa mungkin masuk pendapat lawannya masalah fikih. Kalau seorang berdebat dengan ahlul bid'ah atau seorang berdebat dengan orang-orang memiliki akidah yang rusak, ya, dalam keadaan ia tidak memiliki kekuatan ilmu, ya, bukannya ia bisa memperbaiki mereka, justru syubhat mereka yang mulai mencuci otak orang yang ya atau berdebat tanpa ilmu tersebut. Maka berhati-hati seorang dari hal ini, ya. Berhati-hati seorang dari hal ini. Intinya adalah tempatkan diri kita pada sesuai posisinya. Jangan berusaha melampaui ya kadar dan kemampuan keilmuan seorang, ya, kadar dan kemampuan diri kita sendiri. Wallahu ta'ala ala wa alam. Insyaallah kita cukup dulu sampai sini. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.